Ning kutha iki kabeh diawiti. Kepiye susah senengku nalika merjuangi seliramu. Kepiye nipo tangiku nalika nampa tatu. Kanggo kowe sing wis ngancani aku selama iki. Suwun. Suwun banget. Kanggo sak kabeh. Tatu iki dudu perkara kepiye caramu nglarani. Luweh saka aku sing ora tau ngerteni. Siji tungoku, muga tatu ning atiku ora dadi jalaran awakmu mumpah. Jadi selama ini aku mau anggap apa, Fit? Saiki awakmu mendino ngechat aku. Awakmu nyayang-nyayang aku. Awakmu perhatian karo aku. Wong wedok ngendi sing ora baper, Fit? Hah? Ya, Beb. Ketawa. Niat kuwi bantu awakmu, Beb. Ngebantu, Fit. Awakmu ngerusak tatanan hatiku, Fit. Awakmu ngelarani hatiku. Awakmu ninggal aku karo dhek. Saiki kowe tak kei pilihan. Kowe milih aku, apa milih dhek? Seperane, kalau dikongkon milih, aku gak iso. Aku bakal milih dhek soalnya dhek bakal Beb. Terus nyapa kowe nang ngomongin awal, Fit? Saiki aku mulai sayang sama awakmu. Kenapa kamu ninggalin aku? Karena aku Raisa.